lemah tak berdaya. Di saat jantungku mulai terasa lemah, aku ingin kan engkau menemani aku. Dan andai kau tahu besarnya cintaku sebesar dunia. Saat rambutku kusam dan memutih, di saat ku tak mampu menggenggam lagi, aku ingin kan engkau menemani aku. Dan andai kau tahu luasnya cintaku seluas samudra, aku ingin engkau selalu menemani hidup dan mati. Dan mati.